Sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar, ya, di bulan Ramadan tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu u'limtuha, aku tadinya diberitahu oleh Allah tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Thumma aflatat minni, kemudian Allah jadikan aku lupa. Iya, terluput. Fatlubuha fi sab'i baqin aw thalathi baqin. Carilah Lailatul Qadar di 7 hari yang tersisa atau 3 hari yang tersisa. Nah, di sini akhi menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi itu pada malam 23 atau malam 27. Namun ya, malam 21, malam 25 pun juga terjadi di malam-malam ganjil. Yang jelas disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Iltamisuha fil ashril awakhir yamin Ramadan fil witri minha. Cari oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjilnya, kata Rasulullah SAW. Nanti bisa di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Hadis 1112. 13. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta apabila salah seorang dari kalian beramal, maka ia memutkinkan amalan tersebut. Artinya memutkinkan itu memperbagusnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dari Aisyah. Di dalam sanadnya ada Mus'ab bin Thabit. Dia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban, sementara dianggap lemah oleh para ulama lainnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata layyinul hadis. Mus'ab bin Thabit ini layyin hadisnya. Apa itu layyin? Layyin itu lembek hadisnya, ya. Syekh Albani berkata Al-Hakim juga menganggapnya sahih. Ya, suatu hadis mengenai dalam intidharus shalah dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Namun ini merupakan sikap tasahul, ya, sikap yang terlonggar dari keduanya, kata beliau. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Namun Al-Munawi berkata di dalam sanadnya ada Bishr bin As-Sarri. Ia diperbincangkan dari sisi keyakinannya, gimana ia condong kepada madhab Jahmiyah. Apa sih Jahmiyah itu? Jahmiyah itu ya keyakinan yang dibawa oleh Jahm bin Sofwan yang mengatakan bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dia menolak nama, menolak sifat. Itu Jahm bin Sofwan namanya, Jahmiyah. Ya. Kemudian kata Syekh Albani, illam yakun fi sanadil Baihaqi man yunzaru fi halihi ghairu Bishr hadza fal isnad indi qawi. Kalaulah tidak ada dalam sanad Al-Baihaqi tersebut perawi yang perlu diwaspadai tadi, yaitu Bishr, tentu sanadnya menjadi kuat, kata beliau. Iya. Kenapa? Karena Bishr bin Sari ini sebetulnya thiqah dia. Mutqin bahkan. Ya, hafalan hadisnya kuat sekali. Namun ia diperbincangkan oleh para ulama karena dianggap mengikuti pemahaman Jahm. Pemahaman siapa? Bahan Jahm bin Sofwan. Tapi kata Ibnu Hajar, dia sudah taubat. Dia tidak lagi mempunyai keyakinan dan tidak lagi condong kepada pemahaman tersebut. Iya. Sehingga wallahu a'lam yang seperti ini bisa diterima tentunya. Dan hadis ini juga mempunyai penguat yang menguatkan, yaitu dengan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman tapi dengan lafaz innallaha yuhibbu minal amil idza amila an yuhassina atau an yuhsina. Sesungguhnya Allah suka seseorang itu beramal dan ia memperbagus amal tersebut. Dari hadis Qutbah Qutbah bin Al-Ala bin Al-Minha dari ayahnya, dari Asim bin Kulaib, dari Kulaib bin Syihab Al-Jarmi, ya. Dan kata beliau hadis ini mursal. Demikian disebutkan oleh Al-Munawi juga dalam Faidul Qadir. Dan Qutbah bin Al-Ala juga yang dianggap lemah oleh Abu Imam Nasa'i. Dan Abu Hatim mengatakan tidak bisa dijadikan hujah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Tapi di dalam saatnya ada Qutbah bin Al-Ala tersebut, ia lemah. Dan juga mempunyai syahid yang lain dari hadis Ibnu Sa'ad dalam Tawaqatnya. Namun dalam sanadnya ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi, lemah banget. Maka kata beliau, kalau digabungkan, ya, maka wallahualam bisa naik kepada hasan. Hadis ini setidaknya hasan atau sahih. Wallahualam. Hadis ini menunjukkan akhi, yaitu kita diperintahkan al-amru bitahsinil amal wa itqanihi. Itu kita diperintahkan atau dianjurkan kalau kita beramal maka kita memperbagus amalan tersebut, akhi. Karena Allah cinta kepada seseorang yang apabila beramal dia betul-betul mutqinkan tuh amalan dia. Baik amalan akhirat maupun amalan dunia. Adapun amalan akhirat, na'am. Salat kita berusaha untuk memperbagus salatnya. Bagaimana? Dipenuhi syaratnya, dipenuhi apa? Rukunnya, dipelihara khusyuknya. Demikian pula di awal waktunya. Itu namanya memperbagus ibadah. Jadi kalau kita sholat itu, akhi ya, jangan hanya sebatas semangat sholat, jangan. Tapi kita berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan yang paling utama dan yang lebih utama. Saya mau sholat lima waktu. Sholat lima waktu yang paling utama seperti apa? Oh, berjamaah. Baik, berarti antum harus pergi ke masjid. Sholat berjamaah yang paling utama seperti apa? Kalau laki-laki berarti di saf yang pertama. Usahakan di saf yang pertama. Saf yang pertama yang paling utama apa? Yang kanan. Karena Allah yang bersalawat kepada mereka yang berada di sebelah kanan saf. Nah, ya kita sudah tahu, oh Masya Allah, berarti sholat berjamaah ini yang paling utama begini dan begitu. Lalu kita berusaha untuk memperbagi cara sholatnya. Merapatkan saf, kemudian menjaga kekhusyuannya, menjaga tumakninahnya, dan berusaha semaksimal mungkin mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu disebutkan rukuknya hampir sama panjang dengan berdiri. Ya, i'tidalnya hampir sama dengan apa? Ruku. Sujudnya hampir sama dengan i'tidalnya, begitu. Ya. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian pula dalam perbuatan dunia. Kalau antum bekerja, maka mutkinkan pekerjaan antum. Artinya perbagus profesional antum dalam bekerja itu. Sebagai seorang pekerja, antum harus betul-betul tepat waktu, jangan korupsi. Iya. Dan antum melakukan pekerjaan dengan sebagus mungkin, sebaik mungkin, hasilnya maksimal. Ya, kenapa? Karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum sebagai seorang pedagang, antum geluti itu dunia perdagangan antum sehingga antum betul-betul menguasai dan antum cakap dalam hal itu. Dalam segala macam ilmu, antum berusaha. Kalau memang ternyata antum membidangi suatu ilmu, antum berusaha untuk cakap di bidang tersebut. Makanya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah cinta apabila seorang hamba melakukan sebuah pekerjaan atau mengamalkan suatu amalan, an yutqinahu, dia memutkinkannya, artinya menguasainya, memperbagus, profesional gitu loh. Makanya profesionalis itu ajaran Islam, Pak. Ya, kita ini jangan mengangkat orang yang tidak profesional. Akibatnya amburadul nanti. Ya. Kalau antum ditunjuk sebagai sekretaris, profesional lah sebagai seorang sekretaris. Kalau antum ditunjuk sebagai bendahara, profesional antum dalam bendahara. Karena itu yang diperintahkan oleh Islam, ya akal Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis 1114. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Ibnu Hibban, Imam Ahmad dalam Mustadnya, Ibnu Qutaybah dalam Gharibul Hadis, Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd, Hibatullah At-Tabari dalam kitab Al-Fawaid As-Sihah. Dari jalan Muawiyah bin Salih, ia berkata, haddathani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al-Hadrami. Dari ayahnya itu Jubair bin Nufair. Aku mendengar Amr bin Al-Hamq Al-Khuzai secara marfu, ya. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan 'assalahu." Faqila wa ma 'assalahu? Qala yaftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautih hatta yardha 'anhu man hawlahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mengasalnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih maksudnya mengasalkannya itu? Kata Rasulullah, maksudnya Allah akan bukakan pintu amalan soleh sebelum kematiannya, sehingga akhirnya ridho orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. At-Tabari berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan di antara orang-orang yang Allah inginkan kebaikan adalah dijadikan sebelum wafat dia taubat kepada Allah. Sebelum wafat ia beramal saleh. Ini subhanallah, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, Pak. Makanya ada orang terkadang selama hidupnya mungkin banyak berbuat dosa dia, banyak berbuat maksiat dia. Tapi subhanallah, tiba-tiba dia taubat, Pak. Dia beramal soleh, tak lama kemudian meninggal. Masya Allah, ini orang yang Allah inginkan apa? Kebaikan kepada dia. Ya, yeah. Sebaliknya, ada orang yang Allah inginkan keburukan. Sebelum meninggal, dia malah tadinya baik, malah menjadi buruk, malah berbuat maksiat. Tak lama meninggal dunia, dia dalam keadaan berbuat maksiat. Ini orang yang Allah inginkan keburukan kepada dia. Makanya dalam hadis kan, ya, kata Rasulullah SAW, "Inna rajul layakmanu bi amali ahlil jannah ya sittina sanah wa huwa min ahlin nar. Wa inna rajula ya'malu bi amali ahlin nar fima yabdu lin nas sittina sanah wa huwa min ahlil jannah." Ada orang beramal soleh 60 tahun. Ya, sebatas apa yang tampak kepada manusia. Tapi ternyata dia penduduk api neraka. Ada lagi orang yang beramal keburukan 60 tahun. Sebatas yang tampak kepada manusia. Tapi ternyata ia penduduk surga. Gimana tuh, Pak? Jadi kita was-was. Apakah Allah sezalim itu? Orang ini sudah capek beramal soleh 60 tahun, kemudian tiba-tiba disesatkan oleh Allah. Kita katakan tidak mungkin Allah zalim. Yang zalim itu hamba. Ya, dia sudah umur 60 tahun, sudah banyak beramal soleh, rupanya tertipu dengan banyaknya amal. Akibatnya apa? Menganggap remeh maksiat. Ah, saya kan udah haji 20 kali, saya sudah rajin sholat tahajud, sekali-kalilah saya berbuat maksiat. Dia meremehkan tuh maksiat. Akibatnya apa? Diseret lagi ketagihan dari maksiat, meninggal di atas maksiat. Na'udzubillah. Iya. Sementara yang satu berbuat maksiat, dia berbuat maksiat, tapi sebetulnya hatinya memberontak, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bisa jadi orang ini di sebelum akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian ia wafat di atas kebaikan, sebagaimana dalam riwayat Muslim, ya, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Tapi dia ingin taubat. Lalu ia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang berilmu. Rupanya ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Lalu ia bertanya, innahu qad qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah? Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira ada pintu taubat enggak buat dia? Kata ahli ibadah ini apa? Tidak ada. Kesal dia dibunuh lagi itu pun, ya, si ahli ibadah. Akhirnya apa? Fakam malabiha mi'ah. 100 jiwa sudah saya dia bunuh. Tapi orang ini masih ingin taubat. Lalu dia bertanya lagi kepada orang-orang yang berilmu. Ditunjukkanlah kepada seorang ulama. Dia berkata, hai ulama, ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Masihkah ada pintu taubat? Kata ulama ini, faman yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Iya, tinggalkan negeri kamu yang buruk itu. Dan hijrahlah ke negeri yang di sana banyak orang-orang soleh. Rupanya benar, Pak, orang ini memang ingin taubat. Pergilah dia menuju negeri yang disebutkan oleh si rahib tersebut. Tapi ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya apa? Malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Kata malaikat rahmat, innahu ja'a muqbilan ta'iban ilallah. Tapi dia datang dalam keadaan taubat. Kata malaikat azab apa? Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah beramal sedikit pun juga. Lalu kemudian ya Allah memerintahkan malaikat menjelma menjadi manusia dan menyuruh untuk mengukur ke daerah mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat kepada daerah yang ia tuju. Maka ia pun dibawa oleh malaikat rahmat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, Pak, orang yang berbuat maksiat dalam keadaan mengikuti hawa nafsu, terdorong oleh nafsu dan syahwat. Tapi setelah itu dia enggak tenang, pengen hijrah, pengen kembali. Biasanya sih insyaallah, biasanya wallahu alam, orang seperti ini mudah taubatnya. Beda dengan orang yang berbuat maksiat lalu dia bangga dengan maksiatnya. Yang seperti ini biasanya paling sulit taubatnya, Pak. Iya. Wallahu alam. Yang jelas kata Rasulullah bahwa Allah apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dijadikan si hamba itu beramal soleh di akhir hayatnya. Iya. Makanya antum kita-kita yang alhamdulillah udah ngaji ini, jangan terlalu pede, Mas. Dalam artian, saya bakalan mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Karena kita enggak tahu. Iya. Hadis ini memberikan kepada kita peringatan sebetulnya, Pak. Supaya pertama jangan sampai tertipu oleh banyaknya amal. Akhirnya menyebabkan sombong. Yang kedua, jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun, jangan. Berapa banyak ya orang yang terbiasa dengan melakukan maksiat kecil di saat dia sendirian. Nah, rupanya maksiat ini yang menyeret dia kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan, akhi, bahwa yang dianggap dalam kehidupan manusia itu di akhir hayatnya. Yang dianggap oleh Allah dalam kehidupan manusia itu di akhir hayatnya. Namun terkadang mungkin, ya, ada orang yang berbuat maksiat berkata, kalau gitu saya nanti aja beramal solehnya pas sudah tua, mau mati. Iya, karena kan yang dianggap itu apa? Akhir hayat. Ya udah nanti saya beramal solehnya nanti aja. Saya senang-senang dulu mumpung masih muda. Kita katakan emang siapa yang bisa menjamin antum ini bakalan mati di atas kebaikan? Berapa banyak akhi orang yang sedang berbuat maksiat tiba-tiba malaikat maut menjemput ya akhi. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Yang jelas tidak mungkin akhi orang yang bersungguh-sungguh mencari surga tiba-tiba Allah zalimi dia. Enggak mungkin. Orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari surga tidak mungkin. Maka Allah berfirman apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan itu, tidak mungkin. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti persangkaan hamba, akhi. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh insyaallah kita dapat yang kita inginkan berupa surga. Hadis 1115. Hadis ini dikutip Imam Al-Bazzar. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Al-Musanna. Ia berkata haddatsana Khalid bin Al-Harits dari Humaid dari Anas. Ia berkata su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an waqti salatil ghadah. Fa shalla hina tala' al-fajr thumma asfara ba'du thumma qala aina sa'il an waqti salatil ghadah ma baina hadaini waqtun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang waktu salat subuh, lalu Nabi menjawab dengan praktek. Di hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di saat terbit fajar, di hari yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di saat sudah terang hampir matahari terbit. Lalu Rasulullah SAW bertanya, tadi yang kemarin yang bertanya tentang waktu sholat subuh mana? Nah, waktu sholat subuh ini antara dua itu. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa sholat subuh itu dimulai dari semenjak terbit fajar shodiq, diakhiri sampai terbit matahari. Namun terjadi perselisihan para ulama. Salat subuh itu yang paling utama kapan? Apakah di awal waktu atau yang paling utama itu menunggu sampai terang dulu? Abu Hanifah mengatakan yang paling utama menunggu sampai terang dulu baru sholat. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Dari Imam Abu Daud, Rasulullah SAW sabda, asfiru bil fajri fa innahu a'zam lil ajri. Berterang-teranglah dengan sholat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Kata Abu Hanifah, ini menunjukkan sholat subuh itu yang paling utama ketika sudah mulai terang. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah. Sementara jumhur, dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa yang paling utama ketika di awal waktu, yaitu di saat masih gelap dan terbit fajar sudah terbit. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW memulai sholat subuh di waktu ghalas. Ghalas itu gelap. Iya. Lalu kemudian para wanita pun pergi setelah selesai sholat. Tidak ada yang mengenal mereka dari kejauhan. Artinya kalau dari dekat kelihatan, tapi kalau dari kejauhan tidak. Tidak ada yang mengenal mereka. Sehingga dijadikan oleh jumhur, lihat praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh di awal waktu. Lalu bagaimana dengan hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah tadi? Asfiru bil fajri fa innahu a'zam lil ajri. Berterang-teranglah dengan salat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Kata jumhur, tidak bertabrakan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai sholat subuh di awal waktu di saat masih gelap dan diakhiri di saat sudah mulai terang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Iya. Nah kalau kita Ustadz bacaannya nggak sampai 100 ayat gimana ya? Sholat subuh paling lama juga cuma 15 menit. Pas selesai salam tetap aja masih gelap. Iya. Maka kalau seperti itu mendingan kita undurkan sedikit mendekati terang supaya kemudian kita bisa mendapatkan keutamaan hadis tadi. Berterang-teranglah dengan sholat subuh karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi kalau ternyata gara-gara itu kita terluput dari sholat berjamaah, jangan. Tetap sholat berjamaah kita lebih dahulukan, itu lebih utama. Allahu a'lam. Hadis 1116. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalan Jarir, dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, bahwa ia berkata, khatabana Umar ibn Khattab bil Jabiyah, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina maqami fikum. Faqal ihfaduni fi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshu al-kadhib hatta yashhad ar-rajul wa ma yustashhad wa yahlif wa ma yustahlaf. Jagalah aku pada para sahabatku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian setelah itu akan tersebar kedustaan, sampai-sampai ada orang yang bersaksi padahal tidak minta disaksi, sampai-sampai ada orang yang bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Kenapa? Karena ingin berdusta itu. Iya. Al-Busiri berkata, hadis ini diriwayatkan juga Imam Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Yusul Al-Kubra, demikian pula At-Tayalisi, demikian pula Al-Harith bin Abi Usamah, demikian pula Abad bin Humaid, demikian pula Abu Ya'la Al-Musiri, semuanya dari jalan Jarir. Dan Al-Busiri mengatakan sanadnya perawi-perawinya thiqat. Ya. Dari perawi-perawi Bukhari dan Muslim, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan akhi yang pertama, wajibnya menghormati para sahabat. Dengan cara apa? Menjaga keharuman nama mereka, tidak mencaci maki mereka. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Wallazi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud. Ya, dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, Allah Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu ghurban min ba'di. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku itu. Jangan kalian jadikan para sahabatku sebagai tempat caci maki, jangan. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai para sahabatku, maka dengan kecintaanku dengan kepada mereka, aku cinta kepada dia. Faman abghadhahum fabibughdhi ubghidhuhum. Dan siapa yang benci kepada para sahabatku, kata Rasulullah, maka dengan kebencianku aku benci kepada orang tersebut. Di sini sahih. Makanya akhi, orang-orang Rafidhah yang suka mencaci maki para sahabat itu ya dibenci oleh Rasulullah. Hadis ini juga menunjukkan akhi yang kedua, bahwa menjaga kehormatan para sahabat itu hakikatnya adalah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ihfaduni fi ashabi, jaga aku pada sahabat-sahabatku. Artinya kalau sahabat itu dijaga, Rasul pun akan terjaga. Tapi kalau para sahabat tidak dijaga, Rasul pun tidak akan terjaga. Iya, betul. Kalau ternyata para sahabat berhasil dikafirkan, berarti semua periwayatan para sahabat batal. Iya tidak? Semua periwayatan para sahabat batal. Kenapa? Berhasil dikafirkan. Makanya tujuan orang-orang Rafidhah ketika mengkafirkan para sahabat itu, Pak, sebetulnya dia mereka itu ingin menikam Al-Qur'an dan hadis dengan cara menikam para perawi-perawinya. Iya. Padahal yang menukil Islam kepada kita siapa? Para sahabat. Lah kalau para sahabat dikafirkan semuanya, berarti periwayatan mereka diragukan. Nah, orang-orang Rafidhah, ya, mereka mengatakan karena para sahabat itu sudah kafir semua, tidak, periwayatan mereka diragukan. Maka mereka butuh untuk membuat sebuah keyakinan apa? Bahwa yang mengetahui tentang Al-Quran yang asli itu hanyalah imam-imam mereka. Inilah, Pak, ya, permainan syaitan untuk menghancurkan agama. Makanya Rasulullah SAW menyuruh menjaga para sahabat itu untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjaga para sahabat akan terjaga Al-Quran dan hadis. Karena yang menukil kepada kita Al-Quran, para sahabat. Yang menukil kepada kita sunnah Nabi, para sahabat. Makanya kata Rasulullah, ihfadhuni fi ashabi, jaga aku pada para sahabatku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, lalu kemudian apa? Tabi'ut tabi'in, Masya Allah, ya akhi, ya. Berarti kalau kita menghormati tiga generasi ini, kita sudah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhi. Dan ini merupakan nas, pentingnya kita kembali kepada pemahaman mereka. Berarti kalau kita kembali kepada pemahaman mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita akan bisa menjaga Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemahaman mereka masih bersih. Pemahaman mereka sangat dalam sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, ihfadhuni fi ashabi, jaga aku pada sahabat-sahabatku. Berarti menjaga Rasulullah itu dengan menjaga para sahabat, membela para sahabat di akhir Islam. Demikian pula tabi'in. Demikian pula siapa? Tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Rasulullah akan muncul kedustaan. Dan benar, di zaman tabi'ut tabi'in, ya, mulai bermunculan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang berdusta atas nama Rasul itu banyak, Pak, jenisnya. Jenis yang pertama, orang-orang zindik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam dan tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Caranya bagaimana? Membuat hadis palsu. Kata Zaid bin Dirham, ya, Ahmad bin Dirham, maaf, kata Muhammad bin Dirham, wadu'ati zanadiqat akthar min sab'ina alf hadis. Orang-orang zindik telah berhasil memalsukan 70 ribu hadis. Hati-hati. Iya. Orang-orang zindik sudah berhasil membuat 70 ribu hadis palsu, loh, Pak. Yang kedua siapa? Firqah-firqah yang menyesatkan, yang ingin membela pemikirannya akhirnya membuat hadis palsu. Firqah yang paling doyan berdusta itu siapa? Rafidhah Syiah. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Arwi angkul di ahad. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali dari Rafidhah. Kenapa? Li'annahum yastahillun al-kadhib. Karena mereka itu menghalalkan dusta. Mereka itu menghalalkan dusta. Buat mereka dusta halal, enggak masalah. Walaupun memang di antara orang Syiah juga ada yang jujur, ada perawi hadis di orang Syiah, tapi jujur. Seperti siapa? Aban bin Taglib, Syi'iyun ghalin, dia Syiah yang ekstrim. Lakinnahu saduq, kata Imam Adz-Dzahabi, tapi orangnya sangat jujur dan tak pernah berdusta. Falana riwayatuhu wa alaihi bid'atuhu. Untuk kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tapi Syiah yang dimaksud oleh para ulama kata Ibnu Hajar itu adalah Syiah, bukan Syiah Rafidhah. Tapi Syiah yang hanya sebatas apa? Mengunggulkan Ali di atas Utsman dan para sahabat yang lainnya, tidak sampai mengkafirkan, tidak. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, yang apa? Firqah sesat yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berdusta dari kalangan fanatikus madhab. Jadi mereka ingin membela madhabnya, bikin hadis palsu. Kayak madhab Abu Hanifah membuat hadis palsu, menjelek-jelekan madhab Syafi'i. Sayati alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis. Akan datang suatu zaman nanti ada orang bernama Muhammad bin Idris lebih berbahaya daripada iblis, katanya. Maksudnya Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i. Dan nanti akan datang namanya Nu'man bin Sabit, itu Abu Hanifah. Wa siraju ummati, di itu pelita umatku. Makanya berdusta untuk membela apa? Siapa lagi yang berdusta? Orang-orang ahlu sunnah yang bodoh. Mereka ingin membela keyakinan ahlu sunnah, tapi dengan cara membuat hadis palsu. Akhirnya tumbuh lagi kedustaan atas nama Rasulullah. Siapa lagi yang berdusta? Orang-orang saleh yang bodoh. Ketika mereka melihat orang-orang sibuk dengan fikih, para ulama fikih madhab, berpaling dari Al-Quran. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة